Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aakibatu lil muttaqin. Wala udhana illa ala dhalimin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Taifa insyaallah taala kita memasuki hadis yang ke-72. Qala an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ij'alu akhir salatikum bil-lail witra. Muttafaqun alaih. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ij'alu akhir salatikum bil-lail witra. Muttafaqun alaih. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ij'alu akhir salatikum bil-lail witra. Muttafaqun alaih. Dari sahabat yang mulia Ibn Umar radhiyallahu anhuma, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ij'alu akhir salatikum bil-lail witr. Jadikan oleh kalian akhir dari salat malam kalian adalah salat witir. Muttafaqun alaih. Dalam hadis ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar seorang menjadikan akhir dalam salat lailnya adalah salat witir. Terjadi khilaf di kalangan ulama tentang hukum sholat witir. Sebagian ulama berpendapat tentang wajibnya. Dan sebagian yang lain berpendapat tentang bahasanya sholatul witir adalah sunnah mu'akkadah. Dan pendapat yang kedua ini wallahu alam yang lebih akrab, yang lebih kuat. Dan demikian pula salatul witir waktunya adalah setelah salatul isya sampai waktu fajar. Dan waktu yang utama bagi mereka-mereka yang memungkinkan untuk bangun di akhir malam, maka waktu yang utama adalah di akhir malam. Sulusul lail al-akhir, sepertiga malam yang terakhir. Karena waktu tersebut adalah waktu nuzulul ilahi. Waktu turunnya Allah SWT ke langit dunia. Waktu terkabulkannya doa. Waktu diistijabahnya permintaan. Ini manakala seorang memiliki harapan dia bisa bangun di akhir malam. Tapi manakala seorang diperkirakan dia sukar, sulit untuk bangun di akhir malam, maka dia untuk melakukannya apa? Di awal malam, sebelum tidurnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya tentang salat al-lail, beliau alaihi salatu wasallam mengatakan masna masra. Dua rakaat, dua rakaat. Kemudian ditutup dengan satu rakaat. Dan disebutkan mereka para ulama tentang kaifiyah salatul lail, salatul witir. Bisa seorang melakukan witir dengan tiga rakaat. Dengan dua kaifiyah. Kaifiyah yang pertama, dua rakaat salam, kemudian satu ditambah satu rakaat baru salam. Kaifiyah yang kedua, tiga rakaat langsung, satu salam. Tanpa ada tasyahud, al-awwal. Dan demikian pula bisa seorang untuk melakukan witir dengan 7 rakaat. Demikian pula dengan 1 salam tanpa ada tasyahud al-awwal. Kemudian kaifiah yang berikutnya, boleh seorang untuk berwitir dengan 9 rakaat. Dengan 1 salam, tapi di rakaat yang ke-8 dia untuk tasyahudul awal. Kemudian juga dibolehkan untuk berwitir 11 rakaat, yaitu 2-2, kemudian ditutup 1 rakaat. Ini di antara kaifiah-kaifiah yang warid di dalam kaifiah sholatul witir. Tapi mungkin ini yang dapat kita ambil dari hadis ini, wallahu a'lam. Tapi kita lanjutkan, masih kita akan membahas tentang risalah lamiyah di seluruh Islam Ibnu Taimiyah tarahum ta'ala. Kemarin telah kita ambil permasalahan tentang hukum membaca ataupun bersyair. Dan demikian pula tentang memulai basmalah dalam penulisan syair. Kemudian permasalahan yang berikutnya sebelum kita memasuki kalamnya Rasulullah SAW ta'ala, yaitu tentang sebab penamaan mandumah ini dengan nama sebutan lamiyah, dikarenakan akhir qafiyah atau akhir dari setiap bait diakhiri dengan huruf lam. Demikian mereka para ulama tatkala memberi nama tentang suatu mandumah, dilihat dari akhir setiap bait atau qafiyah seperti Nuniyah Ibnul Qayyim, karena diakhiri setiap baitnya dengan huruf nun. Dan sini dikatakan lamiyah karena di setiap baitnya diakhiri dengan huruf lam. Kemudian permasalahan berikutnya tentang penisbatan mandumah lamiyah atau qasidah lamiyah ini kepada Rasulullah SAW ta'ala. Terjadi perbedaan pendapat di antara mereka para ulama. Sebagian man asbat menetapkan bahasanya ini adalah min kalami Rasulullah SAW ta'ala. Sebagian yang lain mengingkari. Tapi yang masyhur bahasanya lamiyah ini adalah dari Rasulullah SAW ta'ala. Dan permasalahan berikutnya tentang sebab penulisan Rasulullah SAW ta'ala terhadap mandumah lamiyah. Sebabnya sebagaimana akan kita lewati di nadam yang beliau sebutkan adalah permintaan, pertanyaan. Dan demikianlah pula banyak dari karya tulis Rasulullah SAW ta'ala adalah bermula dari permintaan. Seperti Al-Wasitiyah. Ini permintaan dari seorang dari negeri Wasit, sehingga dinamai Wasitiyah. Demikian pula Risalah Tadmuriyah. Ini juga merupakan permintaan dari salah seorang muridnya yang berasal dari negeri Tadmur, sehingga dinamai dengan Risalah Tadmuriyah. Sehingga mereka para ulama terkadang menulis sebuah kitab, sebuah risalah adalah disebabkan adanya permintaan. Dan demikian pula disebutkan oleh mereka para ulama bahasnya permintaan ini ada dua jenis. Permintaan dengan lisanul maqal dan permintaan dengan lisanul hal. Lisanul maqal, ya ini seorang meminta agar dituliskan tentang suatu karya tulis. Adapun lisanul hal, ya makna kondisi yang menuntut untuk seorang alim dia membuat suatu karya tulis. Ini tentang penisbatan dan sebab ditulisnya qasidah lamiyah li Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah tarahum ta'ala. Dan di dalam sebagian nusrah di sana ada yang didahului dengan basmalah. Dan sebagian nusrah tidak ada di sana basmalah. Sehingga wallahu a'lam di situ apakah basmalah tersebut dari Sallallahu alaihi wasallam sendiri ataukah dari pihak yang mencetak. Kalau ternyata dari Sallallahu alaihi wasallam sendiri berarti beliau berpendapat tentang bolehnya untuk memulai basmalah dalam mandumah, dalam syair. Sebagaimana yang telah kita sebutkan. Boleh. Adapun kalau tidak, wallahu a'lam berkemungkinan yang pertama, karena beliau berpemandangan apa? Tidak diperbolehkan memulai basmalah dalam mandumah. Atau kemungkinan yang kedua adalah lamiyah ini adalah fidimni terkandung di dalam risalah yang lain. Sehingga tidak dimulai dalamnya basmalah. Karena dia merupakan kandungan dari karya tulis yang lainnya. Tadi dikatakan di sini oleh Sallallahu alaihi wasallam, ya sa'ili an madhabi wa akidati ruzikal hudaman lil hidayati yas'alu isma' kalama muhakkikin fi qawlihi la yanthaniya anhu wa la yatabaddalu. Beliau katakan, ya sa'ili, wahai seorang yang bertanya, bagai seorang yang bertanya kepadaku, an madhabi, tentang madhabku dan akidahku, yang mana sebagaimana beliau isyarahkan ini juga apa, akidah madhab yang telah diyakini oleh a'immah al-arba'ah, Imam Ahmad, Imam Malik, Syafi'i dan Imam Abu Hanifah rahimahumullah, yang mereka telah diakui oleh ummah tentang keimamahan mereka. Ya sa'ili an madhabi wa akidati ruzikal hudaman lil hidayati yas'alu. Doa dari Sallallahu alaihi wasallam kepada seorang yang meminta hidayah, semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada seorang yang bertanya. Ini menunjukkan bahasanya sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, ahlu sunnah arhamun nas bin nas. Ahlu sunnah ini orang yang paling penyayang dengan mereka para manusia. Sehingga di sini Rasulullah SAW mendoakan kepada seorang yang bertanya kepada beliau agar diberikan al-hidayah. Dan tentunya ini adalah doa yang azimah, doa yang agung. Sebagaimana Allah SWT telah memerintahkan kita dalam setiap rakaat kita untuk meminta al-hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian Allah SWT mengatakan, dari bait tersebut menunjukkan bahasanya Sallallahu alaihi di dalam menulis qasidah ini adalah apa? Dikarenakan permintaan, pertanyaan. Sebagaimana ucapan beliau, ya sa'ili, wahai seorang yang bertanya, yang meminta. Isma' kalama muhakkikin fi qawlihi. Dengarkanlah ucapan muhakkik, al-musabbit fi shawab. Orang-orang yang menetapkan kebenaran, yang kokoh di atas kebenaran, yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah alas fahmi salafil ummah. La yansani anhu wa la yatabaddalu. Yang mereka tidak akan meninggalkan apa yang mereka yakini. Mereka tidak akan melakukan inhiraf, penyimpangan. Dan mereka tidak akan berubah pada keyakinan mereka. Mengapa? Dikarenakan mereka yakin bahwasanya apa yang mereka yakini di atas al-haq. dibangun di atas Al-Quran dan sunnah ala fahmi salafil ummah. Ini bait yang pertama sebagai mukaddimah yang beliau sebutkan, yaitu ya sa'ili an madhabi wa aqidati ruzikal huda man lil hidayati yas'alu isma' kalama muhakkikin fi qawlihi la yanthani anhu wa la yatabaddalu. Ada yang hafal? Ada yang sudah hafal? Ya sa'ili an madhabi wa aqidati ruzikal huda man lil hidayati yas'alu isma' kalama muhakkikin fi qawlihi la yanthani anhu wa la yatabaddalu. Tapi insya Allah nanti dihafal ya. Pendek, sedikit-sedikit kita ambil. Tapi adapun bait yang selanjutnya, insya Allah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam.